Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan daras kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita telah sampai pada penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sama dengan ana, halaman 56. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk Islam, yakni qabulan lil haq. Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-haq. Ini tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Allah menghendaki bahwa dia berada di atas al-hidayah. Dan sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan untuk menyesatkannya, يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, sangat sempit, sempit dan sangat sempit. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dayyiqan harajan, sempit dan sangat sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang tidak dikehendaki olehnya untuk mendapatkan hidayah, Allah jadikan dadanya itu sempit. Berat bagi dirinya untuk menerima al-haq. Berat dan sangat-sangat berat. Dan tidak akan mungkin bagi dia untuk menerima al-haq tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Dan bahkan seolah-olah dia itu naik ke atas langit. Tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin untuk dia lakukan, untuk dia dapati. Menunjukkan barang siapa yang telah Allah kehendaki bahwa dia sesat, maka tidak akan ada cara atau upaya yang akan menjadikan dia masuk ke dalam al-hidayah, berada di atas al-hidayah. Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkannya dengan naik ke atas langit, sesuatu yang tidak mungkin. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Naam, ka'annama yas'adu fis sama asluhu yatas'adu ay ka'annama takallafa ma la yati ma la yutiku marratan ba'da marratin. Yakni seolah-olah dia dibebani dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Nah, berkali-kali, marrotan ba'da marroh, berkali-kali diupayakan pada dirinya untuk melakukan atau dibebankan pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Marrotan ba'da marroh, berkali-kali. Nah, kama yatakallafu man yuridu su'uda ila as-sama'i, sebagaimana orang yang dibebani barakallahu fikum untuk naik ke atas langit, sesuatu yang tidak mungkin. Syabbahal kafiru fi thiklil iman alaihi biman yatakallafu ma la yutiquhu kasu'udis sama. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat ini Allah menyerupakan orang-orang kafir na'am dalam perkara beratnya dia menerima keimanan seperti orang yang terbebani untuk naik ke atas langit, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dia laksanakan. Nah, barakallahu fikum. Nas'alullah salamah wal hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan hidayah. Asyahid minal ayah, kata Syekh Shalal Fauzan, anna fiha itsbatal iradata itsbatal iradati lillahi subhanahu wa annaha syamilatun lil hidayah wal idlal. Bahwasanya pada ayat ini terdapat penetapan al-iradah, sifat al-iradah, sifat kehendak, sifat berkeinginan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi pembahasan pada ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ingin menjelaskan bahwa pada ayat ini terdapat penetapan sifat al-iradah untuk Allah. Dan tentunya wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Pada ayat yang baru saja kita bacakan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Wa annaha syamilatun lil hidayah wal idlal. Dan bahwasanya barakallahu fikum sifat al-iradah tersebut, sifat kehendak berkeinginan, enam, mencakupi al-hidayah dan al-idlal, mencakupi memberi keinginan, memberi petunjuk, kehendak untuk menyesatkan. Barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Ay yuridul hidayah wa yuridul idlal kaunan wa qadran li hikmatin balighatin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki al-hidayah, menghendaki al-idlal kaunan wa qadran, baik secara kauni wa qadran li hikmatin balighatin, dengan hikmah yang tinggi. Fal iradatur rabbaniyatu naw'an. Ini sekarang kita membahas tentang sifat iradah, sifat kehendak, sifat berkeinginan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua, naw'an. An-naw'ul awwal, yang pertama adalah iradatan kauniyatan, iradatun kauniyatun qadariyatun. Wa hadhi muradifatun lil masyiah. Iradah yang sifatnya kauniyah qadariyah pasti akan terlaksana. Pasti keinginan, naam, kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti yang akan terlaksana. Dan ini merupakan sinonim dari lafaz al-masyiah, sama maknanya. Wa min amtsilatiha, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaku fiha. Apabila kami menghendaki untuk membinasakan sebuah daerah, sebuah kampung, amarna mutsrafiha, maka kami akan memerintahkan pembesar-pembesarnya, pembesar dari kaum tersebut, dari kampung tersebut, dari daerah tersebut. Perintah apa? tentunya perintah untuk menjalankan syariat. Fafasaku fiha, lalu mereka melakukan perbuatan fasik pada kampung tersebut atau pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni mereka melanggar, tidak menjalankan perintah Allah. Dan ketika mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membinasakan qaryah, daerah atau kampung tersebut. Ini adalah iradah kauniyah qadariyah yang sifatnya pasti akan terjadi. Wa qauluhu ta'ala, wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki pada sebuah kaum sebuah kejelekan, Allah menghendaki kejelekan pada sebuah kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Tidak ada penolakan dari kehendak Allah. Wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Pada ayat yang sebelumnya kita sebutkan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya, hatinya sempit dan sangat-sangat sempit. Nah, tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menerima al-haq sehingga tidak ada celah dan tempat di dalam kalbunya untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menghendaki untuk menyesatkan dirinya. Tiga ayat yang baru saja kita sebutkan menetapkan padanya sifat iradah, sifat kehendak dan keinginan. Akan tetapi iradah di sini adalah iradah yang kauniyah qadariyah, yang pasti akan terjadi. An-naw'u tsani iradatun diniyatun syar'iyyatun. Iradah kehendak yang sifatnya diniyah syar'iyyah. Maksudnya bagaimana? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya, yang mana ada di antara makhluknya yang menjalankan kehendak Allah dan ada pula yang tidak menjalankan kehendak Allah. Nah, ini iradah yang dimaksud di sini adalah iradah diniyah syar'iyah. Beda dengan jenis yang pertama tadi, pasti akan terjadi. Barakallahu fikum, Allah menghendaki demikian, pasti akan terjadi hal demikian. Akan tetapi pada jenis yang kedua ini sifatnya adalah diniyah syar'iyah. Nah, barakallahu fikum. Wa min amtsilatiha, dan di antara contohnya adalah firman Allah, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala menghendaki an yatuba alaikum, untuk memberikan taufik agar kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menghendaki untuk memberikan taufik kepada kalian agar kalian bertaubat kepada Allah. Nah, ada yang bertaubat di antara hamba-hamba Allah, ada yang bertaubat dan kita memohon kepada Allah bagian dari at-tawabin tersebut, dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah. Dan juga di dalam firman yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki untuk memberatkan kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensucikan kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghilangkan ar-rijs, kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Iradah yang Allah sebutkan pada tiga ayat terakhir ini, iradah kehendak, keinginan yang sifatnya diniyah syar'iyah. Ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Dan tentunya barang siapa barakallahu fikum yang menjalankan iradah diniyah syar'iyah ini, maka dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-farqu baina al-iradatain. Apa perbedaan dari dua jenis iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an? Apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama adalah al-iradatul kauniyah qad yuhibbuha Allah wa yardaha wa qad la yuhibbuha wa la yardaha. Iradah kauniyah jenis yang pertama tadi. Naam, jenis yang pertama tadi. Yaitu iradah yang pasti akan terjadi. Kadang dari kehendak dan keinginan tersebut, secara zatnya Allah Subhanahu wa taala kadang mencintainya dan meridhoinya, dan kadang secara zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya dan tidak meridhoinya. Akan tetapi pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum. Wal iradatu syar'iyyah la budda an annahu yuhibbuha wa yardaha. Berbeda dengan iradah syar'iyyah, iradah kehendak dan keinginan yang kedua, jenis yang kedua, pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridhoinya. Nah, fallahu arada al-ma'siyata kaunan wa la yardaha syar'an. Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya perbuatan maksiat. Naam. Barakallahu fikum. Tapi sifatnya kaunan. Sifatnya kaunan, pasti akan terjadi. Akan tetapi secara syar'i Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Naam. Terjadi sebuah maksiat, barakallahu fikum, tentunya kejadian tersebut adalah ketetapan. Ketetapan dan terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara syar'i Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, tidak menghendakinya. Tapi secara kauni Allah menginginkannya. Kenapa begitu? Nanti akan kita jelaskan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang tidak Allah ridhoi terjadi di alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Barakallahu fikum. Jawabannya akan ada pada poin yang kedua. Wal iradatul kauniyah maqsudatun li ghairiha. Iradah kauniyah, kehendak yang sifatnya kauniyah, secara zat Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hasil atau efek dari kejadian tersebut. Nah, khalqi iblis wasairis syurur, contoh penciptaan iblis dan seluruh kejelekan-kejelekan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, akan tetapi Allah menghendakinya untuk terjadi di alam semesta ini, di muka bumi ini. Tujuannya apa? Ternyata di sana ada sesuatu hal lain yang Allah naam kehendaki, yang Allah inginkan dari perkara-perkara yang baik. Litahsula bisababi dzalika, diantaranya adalah litahsula bisababi dzalika al-mujahadatu wa taubatu wal istighfar wa ghairu dzalika minal mahab. Agar dengan adanya terciptanya kejelekan-kejelekan tersebut, supaya bisa diraih naam al-mujahadah, sikap al-mujahadah, sikap bersungguh-sungguh di atas ketaatan, meninggalkan perbuatan maksiat, berjuang, wa taubah, sikap bertaubat kepada Allah, wal istighfar, meminta ampun kepada Allah, wa ghairu dzalika, dan selainnya dari perkara-perkara yang Allah senangi, yang Allah cintai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diciptakannya iblis. Allah menciptakan iblis. Tentunya penciptaan iblis tersebut atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala secara apa? Kauni atau syar'i? Secara kauni. Naam. Barakallahu fikum. Tujuannya apa? Naam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya hal lain dengan terciptanya iblis tersebut. Allah Subhanahu wa taala menginginkan manfaat yang lain. Apa itu? Naam, dengan adanya iblis, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan melakukan mujahadah, sikap bersungguh-sungguh, berusaha untuk selalu berada di atas ketaatan dan tidak tergoda dari bisikan-bisikan iblis. Naam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya perbuatan maksiat. Barakallahu fikum, agar para hamba-hamba Allah itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tentunya ada hal-hal lain dari sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang baik yang disenangi untuk terjadi. Naam, akibat dari adanya kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini al-iradah kauniyah. Yang diinginkan di sini adalah naam hasilnya, bukan secara zatnya. Berbeda dengan al-iradah asy-syar'iyah, maqsudatun li dzatiha. Yang diinginkan adalah zatnya. Fallahu arada at-ta'ah kaunan wa syar'an. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketaatan dari hamba-hambanya. Nah, zat dari ketaatan tersebut Allah inginkan, Allah ridhoi dan Allah cintai. Sehingga oleh karena itu keinginan Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya melakukan ketaatan kepada Allah adalah keinginan naam barakallahu fikum secara kauni dan secara syar'i. Apabila terjadi pada diri seseorang, seseorang mukmin tentunya, maka pada dirinya terjadi iradatullah secara kauni dan secara syar'i. Wa ahabbaha wa radiyaha, dan Allah mencintainya dan meridhoinya. Kemudian perbedaan yang ketiga, al-iradatul kauniyah la budda min wuku'iha. Irada kauniyah, kehendak kauniyah pasti terjadi, harus terjadi. Wal iradatu syar'iyah la yalzam wuku'uha faqad taqa'u wa qad la taqa'. Sementara irada syar'iyah, irada yang sifatnya syar'iyah, kehendak yang sifatnya syar'iyah, tidak mesti terjadi. Kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Nah, barakallahu fikum. Tanbih. Mafhum ya? Kemudian catatan di sini, tajtami'u al-iradatani al-kauniyatu wasy-syar'iyyatu fi haqqil mukhlis al-muti' wa tanfaridu al-iradatul kauniyatu fi haqqil 'asi. Catatan di sini, kedua jenis iradah tadi, kedua jenis kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yakni secara kauni dan secara syar'i, bisa terkumpul dan terjadi pada diri seorang mukhlis yang taat. Pada diri seorang mukhlis yang taat. Seorang mukhlis yang taat, yang melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Secara kauni, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa fulan yang mukhlis tadi berada di atas garis ketaatan. Allah memberikan hidayah kepadanya dan tidak akan ada yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Nah, ini adalah kehendak Allah secara kauni pada diri seseorang, pada diri seorang mukhlis yang muti', yang taat. Pada dirinya terjadi iradah kauniyah dan sekaligus terjadi pada dirinya iradah syar'iyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketaatan dan dilakukan oleh fulan tersebut yang mukhlis dan muti'. Sehingga oleh karena itu, dua jenis iradah terkumpul pada diri seseorang yang mukhlis dan muti'. Wa tanfaridu al-iradatul kauniyah fi haqqil 'asi. Sementara iradah kauniyah menyendiri pada diri seorang pelaku kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan yang melakukan perbuatan maksiat. Nah, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyesatkannya. Dan iradah seperti ini sifatnya apa? Kauniyah, bukan syar'iyah. Barakallahu fikum, wala diniyah. Tanbihun akhir, catatan yang kedua. Man lam yusbit al-iradatain wa yufarrik bainahuma faqad dhalla. Barang siapa yang tidak menetapkan dua jenis iradah tadi, iradah kauniyah dan syar'iyah. Jangan disamaratakan iradah tersebut. Allah menyebutkan lafaz iradah, arada, yuridu. Naam, di dalam Al-Quran banyak. Naam. Tapi tidak semuanya bermakna sama. Naam. Ada yang bermakna kauniyah, ada yang bermakna syar'iyah. Naam. Dan kita harus membedakan. Barakallahu fikum. Harus membedakan. Ini iradah yang sifatnya kauni dan ini iradah yang sifatnya syar'i. Nah, dengan ketentuan yang tadi, dengan makna yang tadi sudah kita jelaskan dan perbedaan-perbedaannya antara kauni dan syar'i. Nah, maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, barang siapa yang tidak menetapkan dua jenis iradah tersebut untuk Allah dan tidak membedakan antara keduanya, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Nah, kal jabriyah wal qadariyah, seperti jabriyah dan qadariyah, dua kelompok yang saling berlawanan dalam perkara iradah ini. Nah, mereka al jabriyah dan qadariyah, mereka tidak menetapkan dua jenis iradah tersebut dan tidak membedakan antara keduanya. Sama maknanya bagi mereka, jabriyah dan qadariyah. Antara jabriyah dan qadariyah tentunya mereka berbeda di dalam memahami makna iradah, iradatullah. Fal jabriyah atsbatu al iradata al kauniyah faqat. Jabriyah, mereka hanya menetapkan iradah kauniyah saja. Nah, iradah kauniyah saja. Dalam arti lain, nah, mereka menafikan iradah dari makhluk. Nah, kehendak hanya Allah Subhanahu wa taala, sementara makhluk sama sekali tidak ada kehendak, tidak ada keinginan, nah, tidak ada ikhtiar untuk berada di atas ketaatan. Ini al-jabriyah. Mereka hanya menetapkan irada kauniyah. Sehingga oleh karena itu, na'am, barakallahu fikum, al-jabriyah, na'am, barakallahu fikum, ketika terjadi perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia hanya menetapkan al-irada kauniyah saja. Nah, dan dia menafikan kehendak bagi hamba tersebut untuk memperbaiki diri, untuk berusaha di atas ketaatan. Wal qadariyah athbatu al-irada syar'iyyah faqat, sementara al-qadariyah menetapkan al-irada syar'iyyah saja. Nah, dan mereka menafikan al-irada kauniyah. Paham perbedaannya antara jabriyah dan qadariyah? Jabriyah hanya menetapkan al-irada kauniyah saja, sementara al-qadariyah hanya menetapkan al-irada syar'iyah. Nah, barakallahu fikum. Wa ahlu sunnah athbatu al-iradatain wa farraqu bainahuma, sementara ahlu sunnati wal jamaah wasatun baina hadaini al-fi'ataini. Ahlus sunnah berada di tengah antara dua kelompok tersebut. Mereka menetapkan dua al-irada dan mereka membedakan makna dari dua jenis al-irada tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mafhum ya? Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sifat al-irada wajib bagi kita semua untuk menetapkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya di dalam Al-Quran dan juga telah ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Dan juga wajib bagi kita semua untuk membedakan antara makna antara dua al-iradah yang ditetapkan kepada Allah. Ada dua macam dan harus dibedakan. Barang siapa yang tidak membedakannya, dia akan tersesat. Imma seperti orang-orang Jabriyah yang hanya menetapkan iradah kauniyah dan mereka menganggap semua iradah Allah itu sifatnya kauni. Atau seperti Qadariyah, Qadariyah yang hanya menetapkan iradah secara syar'i dan dia menafsirkan semua iradah yang disebutkan di dalam Al-Quran maknanya adalah syar'i. Nah, tidak ada kauni sama sekali. Maka kita ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri dari akidah Qadariyah dan Jabriyah. Kita menetapkan iradah dan membagi iradah menjadi dua dengan makna yang telah kita jelaskan tadi pada masing-masing dari jenis iradah tersebut. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Itsbatu mahabbatillah mawad wa mawaddatihi li auliyaihi ala ma yaliku bi jalalihi. Menetapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala wa khalis, mahabbah yang murni. Maknanya lebih tinggi daripada mahabbah. Mahabbah kecintaan, mawaddah, apa maknanya? Mahabbah juga kecintaan tapi lebih murni, lebih tinggi. Li auliyaihi, untuk wali-walinya, ala mayaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita menetapkan sifat mahabbah dan mawaddah untuk Allah terhadap wali-wali Allah. Allah mencintai wali-walinya yang mana cintanya Allah kepada wali-walinya, kepada wali-wali Allah sesuai dengan na'am kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. dan berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang melakukan perbuatan al-ihsan. Kita baca syarahnya. Lama dzakara Syekh rahimahullah al-ayat allati tadullu ala itsbatil masyiah wal irada, dzakara al-ayati allati tadullu ala itsbatil mahabbati lillahi subhanahu. Ketika Syekhul Islam rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan penetapan sifat al-masyiah dan irada untuk Allah, kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan untuk menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mencintai wali-walinya, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa fi dzalika ar-raddu 'ala man sawwa bainal masyiah wal mahabbah. Maka pada hal demikian, ketika Asy-Syaikh menyebutkan ayat-ayat tentang al-iradah dan al-masyiah, kemudian setelah itu disebutkan ayat naam atau dipisahkan dan dilanjutkan dengan ayat yang menjelaskan tentang al-mahabbah, maka metode penyebutan ayat dari Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah naam secara tidak langsung terdapat bantahan bagi orang yang menyamakan antara masyiah dan al-mahabbah. Nah, menyamakan sifat al-masyiah dan al-mahabbah. Nanti akan kita jelaskan. Wa qala innahuma mutalazimani. Dan mereka mengatakan dua sifat tersebut naam saling mengharuskan. Fa kullu ma syaa Allah faqad ahabbahu. Dan setiap yang Allah kehendaki pasti Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Nyatanya tidak. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah mencintai zatnya. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala kadang menghendaki pada diri seseorang untuk berada di atas kesesatan. Zat kesesatan tersebut, terjerumusnya seseorang di dalam kesesatan, nam Allah menghendaki, tapi pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Sehingga oleh karena itu batilnya pernyataan orang-orang yang menyamakan antara masyiah dan al-mahabbah. Nah, mereka mengatakan setiap apa yang Allah kehendaki pasti Allah mencintainya. Wa qad qaddamna anna fi dzalika tafsilan. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa hal demikian ada rinciannya. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbuhu ka kufril kafir wa sa'iril ma'asi. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang tidak Allah cintai, seperti kekafiran dari orang kafir dan seluruh perbuatan maksiat. Allah menghendaki untuk terjadinya kekafiran dan perbuatan maksiat tersebut. Akan tetapi pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Waqad yasha'u ma yuhibbu. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang Allah cintai, kal iman wa sa'iri ta'at, seperti keimanan dan seluruh ketaatan. Barakallahu fikum. Wa qawluhu ta'ala wa ahsinu. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Hadza amrun minallahi ta'ala bil ihsan. Padanya terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan ihsan. Apa itu al-ihsan? Wa huwa al-ijyan bil amali ala ahsani ahwalihi wa akmaliha. Yaitu melakukan ketaatan dengan sebaik-baik keadaan dan dengan sesempurnanya, dengan sebaik-baik keadaan dan sempurna. Barakallahu fikum. Upaya untuk melakukan naam ketaatan, untuk melakukan amal soleh dengan sebaik-baik keadaan dan dengan sempurna. Wal ihsan huwa a'la maqamati ta'ah. Dan ihsan, barakallahu fikum, naam, adalah puncak tertinggi dari maqam ketaatan. Nah, dalam hadis Jibril disebutkan Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islam, iman, dan al-ihsan. Dan ihsan berada di atas iman dan ihsan. Setiap muhsin, setiap orang yang berada di atas derajat al-ihsan, maka dia adalah mukmin dan muslim. Dan belum tentu orang yang mukmin maka dia sekaligus sebagai muhsin, orang yang berbuat ihsan. La. Jika oleh karena itu al-ihsan ini berada di atas maqam yang tertinggi dari ketaatan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Hadza ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini adalah alasan kenapa diperintahkan untuk berbuat ihsan. Fahuwa amrun bihi li'annahu yuhibbuhu wa yuhibbu ahlahu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai al-ihsan dan mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Fayakunu dzalika hafizan 'ala imtithalil amri bihi. Sehingga oleh karena itu lanjutan dari firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, padanya terdapat motivasi untuk menjalankan perintah tersebut. Hafizan 'ala imtithalil amri bihi. Padanya terdapat apa? Dorongan, motivasi untuk menjalankan perintah Allah. Perintah apa? Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Al-ihsan, perbuatan al-ihsan, barakallahu fikum, kadang sifatnya wajib dan kadang sifatnya mustahab. Apabila hal itu berkaitan dengan perkara yang wajib, nah, maka hukum ihsan dalam perkara tersebut adalah wajib. Akan tetapi, apabila itu berkaitan dalam perkara yang sifatnya mustahab, maka berbuat ihsan dalam perkara tersebut, nah, sifatnya mustahab. Al-ihsan terjadi pada peribadatan kepada Allah. Perbuatan ihsan bisa dilakukan pada peribadatan kepada Allah dan juga bisa dilakukan pada muamalah terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan terkait yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril. Naam, ketika beliau ditanya, naam, oleh malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, naam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.